Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio An-Nubuwah di Berau, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini pertemuan perdana yang pertama hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Oktober tahun 2021. Alhamdulillah senang dan bahagia rasanya karena kita terhubung oleh cinta yang dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dan bahagia rasanya ketika mengetahui di daerah Berau, Kalimantan Timur, ada dakwah salaf yang sedang dan akan terus berkembang. Karena dakwah salaf ibarat bintang di tengah gelapnya malam. Di mana ada dakwah salaf, maka di situ akan tersebar kebaikan. Di mana ada dakwah salaf, maka kita berharap berkah dan rahmat Allah semakin berlipat-lipat. Para pendengar Radio An-Nubuwah di Berau, Kalimantan Timur, rahimakumullah, di antara tugas dan kewajiban kita adalah mempersiapkan generasi selanjutnya. Generasi setelah kita. Umur tidak bisa dilawan. Usia tidak bisa disiasati. Kita yang dulu pernah menjadi anak-anak, lalu beranjak remaja, tidak terasa sudah menjadi orang tua. Maka seperti itulah beberapa tahun ke depan, jika Allah memberikan umur panjang, yang kita berharap mudah-mudahan diberkahi, kita baru tersadar ternyata sudah tidak muda lagi. Dulu anak-anak kita masih menangis, masih merengek-rengek, masih bermanja-manja. Akan tetapi ada saatnya ketika anak-anak tersebut menjadi remaja dan dewasa. Maka tugas kita sekarang adalah mempersiapkan jalan untuk mereka, jalan untuk anak-anak kita. Secara prinsip, kita harus mulai merancang. Kita harus mulai merancang bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan semua yang kita rencanakan bukan hanya dalam untuk jangka waktu yang pendek. Bukan hanya untuk setahun, dua tahun ke depan, 5 atau 10 tahun yang akan datang. Tetapi jangan pesimis. Jangan bercita-cita yang sempit. Tetapi bercita-citalah untuk masa depan yang sangat panjang. Karena keberhasilan dan kesuksesan yang diharapkan itu bukan sebatas kita yang akan meraihnya, tetapi nanti anak-anak dan cucu-cucu kita. Para pendengar Radio Islam An-Nubuwwah di Berau, Kalimantan Timur, tantangan yang pasti akan dihadapi oleh anak-anak kita kedepannya lebih berat dari yang sekarang kita hadapi. Persoalan dan problematika umat itu akan lebih pelik dan lebih kompleks. Akan lebih berat dibandingkan sekarang. Anak-anak kita sekarang yang masih senang bermain dan berlarian, masih suka menangis dan ngambek, anak-anak kecil itu sekarang. Tetapi akan tiba saatnya mereka yang kita harapkan melanjutkan estafet dakwah. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa mereka adalah harapan kita dan harapan umat, maka sejak dini dan jangan sampai terlambat, ayo bersama-sama kita persiapkan mereka sebaik-baiknya. Kita ajarkan untuk mereka Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan untuk mereka akidah yang lurus. Kita biasakan mereka dengan akhlak-akhlak mulia dan terpuji. Kita kenalkan kepada mereka muamalah yang baik itu seperti apa. Jual beli, kontrak mengontrak, sewa menyewa, hidup bertetangga, dalam bermasyarakat. Kita kenalkan kepada mereka yang sesuai dengan syariat Islam. Kita siapkan mereka menjadi ayah yang baik. Kita siapkan mereka menjadi suami yang saleh. Biiznillah wa bi'aunihi. Kita lakukan itu semua dengan betul-betul berharap pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya sebatas mendampingi dan mengawal mereka. Namun dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Dan dua hal ini sangat prinsip. Tidak bisa ditunda dan tidak boleh ditawar. Mau tidak mau, senang tidak senang, Ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, apalagi dengan konsep Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dua hal berikut ini tidak boleh diabaikan dan jangan diacuhkan. Harus betul-betul diperhatikan dan mendapatkan porsi yang tidak hanya cukup, tapi harus lebih baik. Yang saya maksud adalah, bacalah dan tulislah. Anak-anak harus diupayakan memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik. Karena membaca dan menulis adalah gerbang ilmu. Tidak mampu membaca, itu artinya akan kesulitan dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki keterlambatan dalam kemampuan menulis, itu artinya mereka akan terlambat untuk memahami, dan itu resikonya berat. Maka bagi kita yang sedang merintis pendidikan anak, yang babat alas dari nol, yang harus memulai dari garis start, tolong dan mohon, titik tekankanlah pada kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Bukan kemampuan membaca dan menulis yang standar, bukan, tapi harus istimewa. Tidak cukup pembelajaran tentang membaca dan menulis itu di pendidikan prasekolah, baik taman kanak-kanak, tarbiyatul aulad, atau yang semisalnya, itu masih belum cukup. Target kita di saat anak-anak itu masuk usia asrama 12 tahun ke atas. Saya ulangi kembali, target kita pada anak usia asrama, yaitu 12 tahun ke atas, ketika mereka akan masuk dalam lingkungan pesantren, dalam komunitas pondok, anak-anak kita harus punya kemampuan membaca dan menulis yang istimewa. Anak-anak itu ketika usia 12 tahun ke atas harus bisa membaca Latin dan Arab dengan lancar dan cepat. Yang saya maksud dengan Latin adalah bacaan-bacaan berbahasa Indonesia. Dilatih anak-anak kita sampai mereka punya kemampuan membaca tanpa berpikir lagi. Membaca cepat. Tanggap dengan tanda baca. Tanda seru dan tanda tanya. Titik dan koma. Bila perlu ditarget dalam 1 menit. Ada berapa kata yang bisa dia baca. 1 halaman, 2 halaman bisa dia baca dalam berapa detik. Kemampuan membaca, itu yang Latin berbahasa Indonesia. Yang Arab maksudnya apa? Bisa membaca tulisan-tulisan Arab berharakat. Al-Quran, itu nomor 1. Yang 2, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berharakat. Anak 12 tahun harus lancar membaca Al-Quran. Harus lancar membaca tulisan atau huruf-huruf Arab yang berharakat. Adapun yang gundul, yang tidak berharokat, nanti di usia 12 tahun ke atas di kelas mutawasitoh, tanawiyah, nanti naik di kelas aliyah. Anak-anak kita di usia 12 tahun, kondisikan dan bantu mereka mampu menulis dengan baik. Tidak perlu dieja lagi. Tidak membutuhkan untuk didikte. Huruf per huruf, kata per kata. anak-anak kita di usia 12 tahun ke atas, bagaimana cara yang diupayakan mereka bisa menulis cepat. Sehingga ilmu itu bisa didapat dengan baik. Ketika seorang ustadz, seorang musyrif, seorang pengajar, seorang guru menjelaskan sesuatu, dia bisa mencatat. Yang dimaksud adalah tulisan Latin dan tulisan Arab. Tulisan Latin itu maksudnya tulisan berbahasa Indonesia. Baik hurufnya huruf besar ataupun huruf kecil, huruf-huruf itu disambung ataukah dipisah. Nah, anak-anak kita, barakallahu fikum, usia 12 tahun ke atas itu harus lancar menulis bahasa Indonesia. Rapi, bisa dipahami, ya. Tidak mudah lelah, tidak gampang capek. Dia continue, bagus. Dari baris pertama sampai baris yang terakhir, kualitasnya sama. Dan juga tulisan Arab. Ya. Kondisikan dan bantu mereka, anak-anak kita itu bisa menulis Arab dengan baik, dengan indah, dengan bagus. Kita sangat optimis. Ketika seorang anak punya kemampuan membaca dan menulis yang baik, maka jenjang berikutnya, dia akan dengan mudah menerima dan memahami pelajaran yang disampaikan. Tapi coba bayangkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, coba bayangkan, anak sulit membaca, anak lambat menulis, masuk asrama di kelas tsanawiyah, di kelas mutawasithah SMP, setingkat SMP, dia gak bisa menulis pelajaran, dia gak bisa mencatat penjelasan yang disampaikan. Dia susah dan sulit untuk membaca. Apa yang terjadi akhirnya? Anak itu stres. Anak itu pusing. Akhirnya dia malas untuk belajar. Dia gak mau masuk kelas. Dia cenderung untuk senang membolos. Dia bikin ulah di dalam kelas. Belum lagi nanti kalau ada guru atau pengajar yang salah sangka. Dianggapnya anak itu anak bodoh. Anak itu anak yang IQ-nya rendah. Hanya karena gak bisa membaca dan menulis dengan baik. Nah, itu kan akibat dari di usia dini, pada usia TK maupun SD ibtidaiyah, anak-anak itu tidak dibantu untuk bisa membaca dan menulis dengan baik. Para pendengar Radio An-Nubuwah di Berau, Kalimantan Timur, rahimakumullah, ini penting sekali membaca. Coba kita ingat-ingat bahwa perintah pertama di dalam Islam melalui wahyu pertama yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu, dialah zat yang menciptakan semuanya. Itu perintah pertama, membaca. Membaca. Apalagi nanti Al-Quran sebagai materinya. Itu sumber hukum Islam yang utama. Membaca ayat-ayatnya berpahala. Membaca Al-Quran itu akan menenangkan dan mendamaikan hati. Membaca Al-Quran itu akan membantu untuk menemukan jalan keluar dan solusi. Bayangkan kalau seorang anak remaja usia 12-13 tahun dia gak bisa membaca Al-Quran. Akan terhambat secara akademis. Akan terganggu itu proses belajar mengajarnya. Gak bisa membaca. Kita belajar tafsir, kita belajar fikih, kita belajar bahasa, kita belajar akidah. atau ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Kan enggak mungkin bisa terlaksana dengan baik dan mustahil dapat berjalan tanpa kemampuan membaca yang baik. Dan tentunya yang kita inginkan bukan cuma sekedar bisa membaca, tetapi bagaimana anak-anak itu senang membaca. Nah, kemampuan membaca itu bisa menjadi faktor penentu dalam beberapa hal. Contohnya menentukan siapa yang paling pantas untuk menjadi imam memimpin sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam memimpin salat berjamaah adalah yang paling bisa membaca Al-Qur'an, yang paling mampu membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah. Kalau ternyata kualitas bacaannya sama, maka yang dipilih yang paling mengerti tentang sunnah Nabi. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Kalau ternyata sama-sama pandai tentang sunnah Nabi, maka yang didahulukan yang pertama kali hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Kalau ternyata berangkatnya hijrah sama-sama dalam satu rombongan, maka yang dipilih yang paling tua secara umur. Nah, aturan ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan menempatkan kemampuan membaca itu sebagai faktor pertama menentukan siapa yang pantas menjadi imam. Kita sangat sedih sekali ketika mendapati anak-anak usia remaja 14, 15, 16, 17 tahun kesulitan untuk membaca. Disuruh membaca enggak lancar, salah-salah. Sedih sekali melihat remaja-remaja seperti itu. Membacanya tidak bisa. Lalu pertanyaannya, kalau membaca saja tidak bisa, dia mau dapat ilmu dari mana? Jadi jangan berpikir bagaimana memadatkan pelajaran, bukan sekedar ingin idealismenya terwujud semua bidang pelajaran harus ada, akidahnya ada, tafsirnya ada, fikihnya ada, bahasanya ada, ya, pelajaran hadis dan akhlaknya ada. Kita merasa tertuntut untuk setiap pelajaran itu ada dalam kelas. Belum lagi pelajaran-pelajaran umumnya. Saking semangat dan semakin idealisme itu ditetapkan, akan percuma kalau ternyata anak-anak didik kita itu tidak punya kemampuan membaca yang baik. Sedih. Dan itu nyata. Coba buat semacam riset, penelitian, atau disurvei, dibuat angket. Anak-anak remaja, adik-adik kita, anak-anak kita, murid-murid kita. Usia 16-17 tahun, gak lancar dia membaca Latin dan Arabnya. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait tentang pendidikan anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya malam ini tidak menitik beratkan pada materi Al-Quran dan Sunnahnya. Tapi yang saya sampaikan di sini titik beratnya itu adalah modal mereka. Bekal anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya pembelajaran dan pendidikan itu kan disampaikan. diterangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, kalau anak-anak didiknya nggak bisa membaca, nggak bisa menulis yang baik, terus itu gimana itu cara menjelaskannya? Itu poin yang pertama tentang membaca. Yang kedua, menulis. Menulis itu juga penting sekali. Menulis Latin, juga menulis Arab, menulis Indonesia, dan juga menulis huruf-huruf Hijaiyah. Ya. Bantu anak-anak kita itu supaya lancar di usia 12 tahun. Ya. Kalau bisa kurang dari itu, alhamdulillah kita bersyukur. Sehingga pada saat mereka masuk asrama, mereka kita amanahkan di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh Ahlus Sunnah, mereka punya modal dan bekal yang cukup. Ya, senang menulis, tulisannya rapi, tercatat dengan baik. Di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami, demi pena. Wama yasturun, dan apa yang mereka tulis? Lah, Al-Qur'an itu sendiri sampai ke kita itu dengan cara apa? Dalam bentuk dan cara tulisan, kan? Ditulis itu. Ditulis. Karena kita di Indonesia, maka materi menulis itu adalah huruf Latin dan huruf Arab. Huruf Latin itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bagaimana mereka merangkai kata, menulisnya rapi, lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak naik turun. Jelas, dapat dibaca dengan baik. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitab As-Sunan meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena rumah belajar di Berau juga namanya rumah belajar Ibnu Abbas, ya. Rumah belajar Ibnu Abbas di Berau, Kalimantan Timur. Nah, ini sahabat Ibnu Abbas mengatakan, lam yakun li unasin min usra badrin fidaun. Sejumlah tawanan dalam perang Badar. Jadi orang-orang musyrik yang ketangkep ini, mereka tidak mampu membayar tebusan. Karena ditetapkan tebusannya sekian, sejumlah uang. Tetapi ada beberapa orang-orang musyrik itu yang ditangkap, ditawan, dipenjara. Mereka ingin bebas dan merdeka. Nggak punya uang untuk tebusan. Apa yang dilakukan? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum an yu'allimu awladal ansaril kitabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa pengganti tebusan dalam bentuk uang adalah an yu'allimu awladal ansaril kitabah. Ya. Mereka yang tertangkap dan tertawan itu harus mengajarkan untuk anak-anak ansar cara menulis yang benar itu seperti apa. Ini dalam perang Badar loh. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memang memperhatikan ya, tentang kemampuan menulis. Itu sampai orang-orang musyrik yang ketangkap dalam perang Badar boleh bebas asalkan bayar tebusan. Kalau nggak bisa bayar tebusan, ya ayo ajarkan. Kamu menjadi guru untuk anak-anak ansor. Guru apa? Guru menulis. Tabi'i tabi'un. Tabi'in dan tabi'i tabi'in juga mengikuti jejak para sahabat. Misalkan Warrad, nama seorang tabi'in, itu bercerita, kataba Muawiyatu ilal Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu menulis surat kepada Al-Mughirah, sahabat Nabi yang lain. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Tolong tulis untukku hadis-hadis yang pernah engkau dengar sendiri langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menulis. Ilmu itu akan terjaga dengan ditulis. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, "Ma kana ahadun a'lama bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang hadith-hadith Rasulullah SAW kalau dibandingkan dengan saya. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Kenapa? Fa innahu kana yaktubuhu biyadihi wa ya'ihi biqalbihi wa kuntu a'ihi biqalbi wa la aktubu biyadi. Karena saya beda sama Abdullah bin Amr, kata sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abdullah bin Amr itu bukan cuma dihafal, tapi ditulis dengan tangan. Sementara saya ingat-ingat di dalam hati, tapi saya tidak menulisnya. Lihat, sahabat Abu Hurairah mengakui sahabat Abdullah bin Amr itu lebih baik, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan beliau, dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Nah, apa faktor pembedanya? Adalah menulis. Coba sekarang kita ingat-ingat lagi sejarah Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan surat dalam bentuk tulisan. Surat-surat itu ditulis, dikirim ke para raja, ke para penguasa-penguasa besar, mengajak mereka untuk masuk Islam. Yang namanya tulisan itu sangat penting sekali terkait dengan amanah, hutang piutang, wasiat, ya. Talabul ilmi, kita belajar ilmu agama. Itu semua mau tidak mau harus dicatat dan ditulis. Dalam hal muamalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna an la tartabu." Al-Baqarah 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tas'amu," jangan kamu merasa jenuh, jangan kamu malas untuk menulis. Menulis apa? Muamalah-muamalah itu, hutang piutang, pinjam meminjam, perjanjian-perjanjian ditulis. Saghiran aw kabiran, mau yang kecil ataupun yang besar, tetap ditulis ila ajali, sampai kapan itu. Apa hikmahnya? Zalikum aksafi indallah. Dengan ditulis itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamul syahadah, lebih menguatkan persaksian nantinya. Wa adna alla tartabu, supaya kalian tidak ragu pada saatnya nanti. Nah, ini sekedar cuplikan para pendengar radio An-Nubuwah di Berau, Kalimantan Timur, rahimakumullah. Ini cuma sedikit cuplikan yang bisa saya sampaikan malam hari ini tentang pentingnya, ya, pendidikan anak dalam hal membaca dan menulis. Bacalah dan tulisan. Jadi saya di sini cuma bisa memberikan saran. Ya. Yang diperkuat itu adalah kemampuan baca dan tulis, yang Latin maupun yang huruf Arab. Jangan terburu-buru memberikan beban pelajaran yang banyak itu. Jangan, tapi perkuat dulu pondasinya, membaca dan menulis. Kalau kita temukan fakta di lapangan, ada beberapa anak yang kesulitan membaca dan menulis, kasih privat. Kasih tambah pelajaran. Kerjasama dengan orang tuanya. Kalau kita melihat anak didik kita kok bosan dan jenuh latihan membaca dan menulis, dibuat dengan metode bermain. Jangan monoton, buku dibaca, tapi tulis di papan tulis, suruh mereka melukis, membuat gambar, suruh mereka tebak-tebak huruf dan tebak-tebak angka misalnya. Tapi materi intinya apa? Membaca dan menulis. Ya, doa-doa silahkan, zikir-zikir, monggo, bacaan di dalam sholat, ya tentunya penting disampaikan. Tapi kita harus ngerti porsinya, jangan terlalu berat, jangan terlalu membebani anak-anak itu. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa membaca dan menulis. Jadi di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 10 tahun, konsentrasi aja di membaca dan menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Umur 12 tahun, goalnya atau target yang ingin tercapai, 12 tahun itu sudah bisa menulis bahasa Indonesia dengan baik, dengan lancar, cepat. Ya, jelas bisa dibaca. Tulisan Arab juga seperti itu, cepat dia. Ya. Ketika menyalin ayat Al-Qur'an, menyalin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah, dia enggak merasa keberatan. Demikian juga membaca. Usia 12 tahun, harapan kita anak-anak itu bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, dengan baik, bisa membaca tulisan-tulisan Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kalau sudah bisa membaca dan menulis dengan baik dan benar, insyaallah. Insyaallah. Ya. Insyaallah transfer ilmu itu akan mudah tersampaikan. Ya, akan mudah tersampaikan. Nah, kalau seperti ini kan tidak harus pengajarnya itu lulusan pesantren. Ya. Tidak harus mereka yang sudah di pondok bertahun-tahun lama sekali. Kita sendiri, ikhwan-ikhwan, ya bapak-bapak, ummahat, akhwat, ibu-ibu, yang kaum putri, kan bisa itu. Memberikan materi pembelajaran, ya, menyampaikan di kelas tentang kemampuan membaca dan menulis. Membaca itu pun sudah tentunya akan menyita banyak waktu. Itu sudah akan menghabiskan jam pelajaran. Tapi dibuat jangan monoton. Ya, jangan cuma membaca, menulis, membaca, menulis. Tapi bagaimana caranya? Misalkan hari ini guru yang membacakan, murid mendengarkan. Ya kan besok gantian murid membaca di tempatnya. Murid diminta untuk maju ke depan membaca. Temannya membaca, yang lainnya menyimak. Ya. Membenarkan kalau salah. Ya. Atau seorang guru membaca, murid-muridnya disuruh menirukan. Tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Nanti salah satunya diulangi, Hanif. Ya, gimana tadi? Tahun 8 Hijriah. Kalau bosan di kelas, bawa ke halaman. Kalau bosan di halaman, bawa di pinggir sungai. Yang penting aman, safety. Ya. Supaya mereka tidak jenuh. Buat lomba membaca. Cepet-cepetan, banyak-banyakan. Buat lomba keindahan menulis. Ya, nulis Indonesia maupun nulis Arabnya. Nah, itu variatif lah. Tapi intinya bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca dan menulis dengan baik. Saya ulangi lagi, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Ketika kemampuan membaca dan kemampuan menulis itu baik, biiznillah, dengan izin dari Allah. Ya. Kurikulum, silabus, buku-buku pelajaran itu akan tersampaikan dengan mudah dan anak-anak kita cepat memahaminya. Kenapa? Modalnya sudah punya, bekalnya cukup, kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, ikhwan-ikhwan, teman-teman kita di Berau dalam merintis pendidikan di sana. Ya, saling memahami satu dengan yang lainnya, ya, saling memaafkan, ya, saling mengalah, hati yang terbuka, karena baru merintis. Kurangilah gesekan-gesekan itu. Idealisme yang sifatnya idealisme pribadi, abaikan dan buang jauh-jauh. Idealisme yang kita cari adalah idealisme kebersamaan. Lebih penting dan lebih berharga seorang teman daripada memaksakan sebuah pendapat untuk dijalankan. Selama itu tidak melanggar syar'i, kenapa tidak? Selama tidak melanggar syar'i, kenapa tidak? Mengalah. Kita yakin apabila pendidikan yang dikelola itu sudah berkualitas, memang menjanjikan, maka anak-anak kaum muslimin akan diamanahkan. Anak-anak salafiyin tidak perlu mencari lembaga pendidikan yang lain. Dia sudah percaya dengan lembaga pendidikan yang dikelola sendiri. Kualitasnya. Ya. Kita bersabarlah. Ya, jazakumullah khairan, ikhwan-ikhwan yang ada di Berau sana, tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Mas Rio, ya, ada Mas Doni, ada Mas Waqih Utsman, itu yang baru saya kenal nama-namanya, dan juga ikhwan-ikhwan kita yang lain. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang lain kesempatan. Baik, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.